الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد ما بعد. Ini adalah pertemuan yang ke-7 ya dari daurah fikih kita mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih. Insyaallah kita akan atau kita pada kesempatan pagi hari ini membahas kitab yang ke-4, Kitabuz Zakat. Kitab tentang az-zakat. Ya. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa fihi sittatu dhawabit. Pada kitab ini ada 6 ketentuan. Yang pertama, al-amwalu lati tajibu fiha az-zakatu. Harta-harta yang diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, harta apa saja yang diwajibkan untuk dibayar zakatnya. Ya, karena tidak semua harta itu diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, jadi tidak semua harta diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian yang kedua, syurutu wujubi zakat. Syarat wajibnya membayar zakat. Kemudian yang ketiga, al-amwalu lati la yushtaratu fiha tamamul haul. Harta-harta yang tidak dipersyaratkan padanya sempurna 1 tahun kepemilikan. Ya, yang keempat, maqadiru zakati. Ukuran atau takaran dan besaran zakat. Ya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Kemudian yang kelima, ahlu zakat, yakni orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang keenam, alladzina la yujzi'u daf'u zakati lahum. Orang-orang yang tidak sah untuk diberikan zakat kepada mereka. Ya, zakat adalah nasibun muqaddarun syar'an. Ya, satu ukuran yang telah ditetapkan oleh syariah. Ya. Yusrafu min malin muayyanin li ta'ifatin makhsusatin. Ya. Yusrafu min malin muayyanin, yang diambil dari harta tertentu, li ta'ifatin makhsusatin, untuk diberikan kepada kalangan tertentu. Ya. Maka zakat itu sebetulnya adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariah, yang diambilkan dari harta tertentu kemudian diberikan kepada kalangan tertentu. Yang dimaksudkan dengan harta, ya, dalam istilah syariah atau dalam fikih muamalah adalah kullu ma fihi manfaatun mubahatun ibahatan mutlaqatan. Ya, semua yang padanya ada manfaat yang mubah. Ibahatan mutlaqatan, dengan kemubahan yang sifatnya mutlak. Ya, jadi semua benda atau segala sesuatu yang di situ ada manfaatnya dan manfaatnya itu sifatnya ya mubahah, boleh dimanfaatkan gitu, maksudnya secara syariah boleh dimanfaatkan. Dan mubahah ini, pembolehan ini, pembolehan yang sifatnya mutlak. Maksudnya apa? Maksudnya la lihajatin wala lidaruratin, bukan karena satu kebutuhan, bukan karena kondisi yang darurat. Karena di sana ada benda-benda yang diperbolehkan pemanfaatannya, tapi hanya dalam kondisi dibutuhkan, ya, enggak ada yang lain gitu ya. Atau dalam kondisi darurat. Adapun kalau tidak dibutuhkan, tidak dalam kondisi darurat, benda tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Ya, maka kalau kondisinya seperti itu, keadaannya seperti itu, dia tidak disebut sebagai harta. Ya, kalau dimubahkannya hanya karena hajat, kebutuhan atau karena darurat, tidak disebut sebagai harta. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Tadi saya mengatakan al-amwal allati tajibu fiha az-zakat. Harta-harta yang diwajibkan untuk dibayarkan zakat di situ. Artinya enggak semuanya harta. Ya, ada harta-harta tertentu saja. Kemudian tentang syarat wajibnya zakat, ya, kapan seseorang itu diwajibkan untuk zakat. Kemudian yang ketiga, al-amwal allati la yustaratu fiha tamamul haul. Harta-harta yang tidak dipersyaratkan padanya tamamul haul, sempurna 1 tahun. Yang keempat, maqadiru zakat, ukuran atau besaran zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian yang kelima, ahlu zakat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, karena kalau kita sudah bilang zakat, pemanfaatannya jelas berbeda dengan hibah misalkan. Ya, sama-sama pemberian. Tapi kalau dia sudah dikatakan zakat, maka ada orang-orang tertentu yang hanya pada orang-orang tersebutlah diperbolehkan dibayarkan zakat. Bahkan yang keenam, alladzina la yujzi'u daf'u zakati lahum. Ya. Bahkan di sana ada orang-orang yang tidak sah dibayarkan zakat kepada mereka. Artinya seandainya seorang mengeluarkan zakat, kemudian zakat itu diberikan kepada pihak yang termaktub di dalam poin yang keenam ini, ya, maka tidak dipandang zakat. Zakatnya belum sah. Baik, yang pertama, adzabitul awwalu, ketentuan pertama, al-amwal allati tajibu fiha zakatu khamsatun. Harta yang diwajibkan padanya zakat ada lima. Ya, yang pertama adalah al-asman. Yang pertama adalah al-asman. Apa itu al-asman? Al-asman adalah al-dhahab wal-fiddah, emas dan perak. Nah, al-asman itu adalah apa? Emas dan perak. Nah, kemudian disamakan dengan emas dan perak adalah semua yang berfungsi sebagai alat tukar. Ya, semua yang berfungsi sebagai apa? Sebagai alat tukar. Ya, kita lanjutkan. Ya, tadi sampai al-asman ya. Al-asman adalah emas dan perak, ya. Dan semua yang berfungsi sebagai alat tukar, ya. Seperti misalkan sekarang itu uang-uang dalam masa kontemporer ini, ya, pada masa kontemporer ini. Ini juga disebut dengan al-asman. Kemudian yang kedua, bahimatul an'am, binatang ternak. Ya, yang kedua binatang ternak. Ya, binatang ternak ini hanya terbatas pada unta, kemudian sapi dan kambing. Ya. Kambing itu ada al-ma'is, ya, kambing biasa. Kemudian ada al-dha'an itu domba. Ya, al-ma'is itu ngambil al-ma'is kambing biasa. Kalau al-dha'an itu domba. Kemudian selanjutnya al-khariju minal ardi. Ya, harta yang ketiga yang wajib dizakati adalah al-khariju minal ardi. Yang keluar dari tanah. Ya, yang keluar dari tanah. ya, berupa tanaman, termasuk juga yang keluar dari tanah adalah al-ma'adin. Al-ma'adin itu pertambangan-pertambangan, itu juga ada zakatnya nanti. Kemudian selanjutnya urudut tijarah. Urudut at-tijarah, barang dagangan, itu juga ada zakatnya. Ya, kemudian ar-rikaz. Ar-rikaz ya, ini barang temuan jahiliyah. Ya, ar-rikaz barang temuan jahiliyah. Baik, ini ketentuan yang pertama, 5 barang yang wajib dizakati, 5 harta yang wajib dizakati. Dari sini kita mengetahui bahwasanya semua barang-barang tersebut itu dizakati, alasannya adalah litanmiyah, untuk dikembangkan. Ya, untuk dikembangkan. Ya, kecuali itu ya, ar-rikaz itu, karena ar-rikaz adalah temuan dari barang jahiliyah. Nah, adapun barang-barang yang tidak diperuntukkan untuk dikembangkan, maka di sini tidak ada zakatnya. Seperti misalkan dia memiliki rumah, apakah rumah itu untuk dikembangkan? Tidak. Maka tidak ada zakat rumah. Termasuk juga misalkan mobil, apakah mobil itu dikembangkan? Tidak. Maka berarti tidak ada zakat mobil dan seterusnya. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutu wujubi zakati khamsatun. Syarat wajibnya zakat ada 5. Jadi kapan seseorang itu diwajibkan untuk membayar zakat? Ya, yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Ya. Kenapa dipersyaratkan Islam? Ya, karena ini adalah ibadah. Ya kan? Ini adalah ibadah, dan terkait syarat wujub, syarat kewajiban kalau dia tidak Islam berarti dia tidak wajib ya. Walaupun orang-orang kafir itu mereka akan dituntut ya terkait kesalahan mereka. Pertama terkait kekufuran mereka kepada Allah, kepada agama Islam. Kemudian yang kedua karena mereka meninggalkan furu' syariah, cabang-cabang syariah. Mereka akan disiksa karena kekafirannya, juga akan disiksa karena meninggalkan sholat, kemudian tidak zakat, tidak puasa dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, al-hurriyah, merdeka. Kenapa dipersyaratkan merdeka? Karena harta seorang budak yang tidak merdeka itu sejatinya adalah harta dari tuannya. Ya, sejatinya adalah harta dari tuannya. Sebagai bukti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada kita bahwa seorang budak apabila dia dijual, maka harta milik si budak itu menjadi milik penjual. Ya, kecuali orang yang membeli mempersyaratkan, saya membeli budakmu tapi hartanya adalah milik saya. Baik, kemudian yang ketiga, milkun nisab. Milku an nisab. Ya, dia memiliki nisab. Ya, harta tersebut atau orang tersebut memiliki harta dengan nilai minimal yang telah ditentukan dalam syariah. Ya, dan dari harta-harta yang ada itu nilai minimalnya ada ketentuan masing-masing. Kemudian yang kedua, yang keempat, tamamul milk. Ya, tamamul milik, sempurna dalam kepemilikan. Nah, apa yang dimaksudkan sempurna dalam kepemilikan? Jadi, maksudkan sempurna dalam kepemilikan adalah bahwa harta tersebut memang betul-betul sudah menjadi hak dia 100%. Ya, sudah menjadi hak dia 100%. Nah, contohnya yang belum merupakan hak dia 100% sehingga tidak dikatakan tamamul milk, ya, sempurna di dalam kepemilikannya. Misalkan begini, ada seseorang yang dia itu dibayar untuk membuat rumah. Ya, membuat rumah borongan misalkan. Kemudian uangnya diberikan di muka. Ya, Pak, berapa rumah ini? Ya, karena barang materialnya sudah ada, tukang saja yang harus dibayar. Oke, misalkan 40 juta. Baik, 40 juta dibayar di depan, diterima. Ya, 40 juta itu sudah dimiliki oleh sang pekerja gitu loh. Tapi kepemilikan 40 juta bagi sang pekerja atau sang pekerja memiliki 40 juta itu belum kepemilikan sempurna. Kenapa belum kepemilikan sempurna? Karena seandainya rumah yang dia kerjakan itu tidak jadi, ya, maka sang pemilik rumah, ya, sang pemilik rumah atau orang yang memperkerjakan itu berhak untuk mengambil persentase dari uang yang diberikannya. Ya, misalkan kalau 100%, jadi diserahkan kepada sang pemilik rumah 40 juta. Tapi ternyata di tengah perjalanan tidak jadi. Ya, tidak sesuai dengan target, maka uangnya kan dikembalikan. Kan? Uangnya dikembalikan. Misalkan kok baru 50%, berarti yang 50% dikembalikan. Ini menjadi bukti bahwa kepemilikan uang tersebut belum kepemilikan sempurna. Ya. Kemudian juga misalkan yang lebih jelas dari itu adalah masalah mahar. Seorang wanita misalkan dia diberi mahar 10 juta. Nah, wanita ini diberi mahar 10 juta, uang yang diberikan oleh sang suami kepada sang istri pada saat akad 10 juta itu belum menjadi milik sang istri secara sempurna. Ya. Yang menjadi milik sang istri secara sempurna itu baru 50%-nya. 50% berikutnya baru akan didapatkan setelah sang suami itu dukhul dengan istrinya. Ya. Berhubungan biologis dengan istrinya, baru sang istri berhak untuk mendapatkan 50% yang kedua. Baik, ya, ini yang dimaksud dengan tamamu al-milk. Oleh karena itulah, apabila seseorang itu memiliki jumlah harta sesuai dengan nisab, satu contoh misalkan nisab perak, nanti kita akan terangkan ya berapa nisab perak. Ya, nisab perak itu 595 gram. Kalau perak misalkan, perak harga berapa, Pak? Berapa, Pak, perak, Pak? Taruhlah 15 ribu ya. Perak misalkan 15 ribu dikalikan 595. Berapa? 595. 15 ribu kali 595. 8.925. Nah, berarti uang 8.925 itu mencapai nisab. Dalam hal ini nisab perak. Nah, seandainya misalkan dia mendapatkan pesanan barang ya, atau mendapatkan pesanan untuk membuat sebuah rumah, kemudian dia dibayar 10 juta, berarti kan sebetulnya sudah mencapai nisab gitu kan, tapi dia belum wajib untuk membayar zakat, belum ada kewajiban membayar zakat ya. Kenapa? Karena uang yang dia dapatkan dari orang yang meminta dibangunkan rumah belum dalam kepemilikan sempurna bagi dirinya. Ya, belum dalam atau dia belum memiliki dengan kepemilikan sempurna terhadap uang 10 juta tersebut. Kapan dia memiliki dengan kepemilikan sempurna terhadap uang 10 juta itu? Manakala dia sudah menyelesaikan tugas membuat rumah atau pekerjaan membuat rumah dan diserahkan kepada orang yang memperkerjakannya. Maka seandainya dia memiliki uang 10 juta dalam kondisi atau dengan keadaan seperti itu, belum selesai rumahnya, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Penulis mengatakan, tamamul hawli illa fi arba'ati amwalin. Syarat wajib zakat yang berikutnya adalah tamamul hawli. Ya, tamamu al-hawli telah sempurna 1 tahun. Ya, ini 1 tahun qomariyah. Dari sejak kapan? Dari sejak dia memiliki harta yang senilai dengan nisab. Seperti contohnya tadi, perak. Ya, kapan dia wajib untuk mengeluarkan zakat? Jadi sebetulnya, jamaah sekalian, ya ikhwan akhwat, sebetulnya ketika seseorang sudah memiliki nisab, saat itu dia sudah wajib untuk membayar zakat. Dia sudah masuk di dalam kategori kewajiban pembayaran zakat. Wujubuz zakat istilahnya, wajib untuk berzakat. Cuman dia menjadi wajib mengeluarkan kalau sudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun. Ya. Kalau belum 1 tahun belum wajib untuk mengeluarkan. Seandainya dia mau mengeluarkan boleh. Seandainya dia mau mengeluarkan boleh. Artinya dia mensegerakan pembayaran zakat, itu diperbolehkan. Ya. Tapi tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkannya. Misalnya dia punya uang 10 juta tadi. Apakah dia setelah punya uang 10 juta langsung dia boleh membayar zakat? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena wujubu zakah sudah ada pada diri dia. Kewajiban zakat sudah ada pada diri dia. Namun urusan dia wajib untuk mengeluarkan dan dosa kalau tidak mengeluarkan adalah ketika sudah mencapai satu tahun dari kepemilikan harta bertahan dalam kondisi nisab. Baik, kita lanjutkan. Tamamul haul, sempurna 1 tahun. Artinya apa? Tadi ya, artinya misalkan dia sudah mencapai nisab 10 juta, dia tunggu 1 tahun. Ya, 1 tahun tidak kurang dari nisab. Ya, tidak kurang dari nisab, maka dia wajib untuk membayar zakat. Kalau kurang dari nisab, dapat uang 10 juta kemudian dibuat belanja sehingga uangnya sisa 5 juta, maka berarti tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Ya. Seandainya sisa uang 5 juta kemudian setelah itu dia dapat uang lagi 5 juta sehingga uang dia menjadi 10 juta, berarti mencapai nisab. Ya, maka perhitungan haulnya dimulai saat nisab yang kedua. Saya kasih contoh, misalkan di bulan Ramadan ini dia mendapatkan uang 10 juta. Berarti ini sebetulnya sudah mulai hitungan, ya, mulai hitungan. Kemudian pada bulan Syawal, pada bulan Syawal, uang yang 10 juta itu karena dibuat plesir misalkan ya Idul Fitri, pada Idul Fitri, uang yang 10 juta itu berkurang menjadi 6 juta. Ya. Kalau kita perhitungkan itu belum mencapai nisab dengan asumsi bahwa perak yang menjadi acuan nisab itu 1 gramnya adalah 15.000. Lain kalau misalkan 1 gramnya ternyata kurang gitu ya. Baik, nah pada bulan Syawal uangnya berkurang menjadi 6 juta. Berarti tidak mencapai nisab, artinya kurang dari nisab. Mohon maaf, kurang dari nisab. Kemudian setelah itu pada Idul Adha dia mendapatkan uang lagi. Uang itu sejumlah 4 juta. Sehingga pada Idul Adha dia memiliki uang 10 juta. Terus uang 10 juta itu bertahan. Ya, maka kapan mencapai haulnya? Mencapai haulnya adalah ketika Idul Adha tahun berikutnya. Gitu ya. Bukan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan nyatanya setelah itu Syawal uangnya habis atau uangnya berkurang dari nisab. Maka nisabnya dimulai haulnya dimulai dari nisab berikutnya. Baik, illa fi arba'ati amwalin, kecuali dalam 4 harta, kecuali pada 4 harta. Ya. Artinya 4 harta ini tidak dipersyaratkan haul. Empat harta ini tidak dipersyaratkan, dia harus bertahan selama 1 tahun. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama al-kharijun minal ardi, yang keluar dari bumi. Ya, yang pertama adalah al-kharijun minal ardi, yang keluar dari bumi. Ya. Disebutkan di sini bahwa alladzi yakhruju minal ardi tajibu fihi zakatu. Ya, yang keluar dari bumi berupa tanaman-tanaman wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wa tanqiyatuhu, ya, dan dibersihkan atau ba'da ikhrajihi, setelah dikeluarkannya. Wa tanqiyatihi, dan setelah dibersihkan. Wa tadhizihi, dan setelah disiapkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ya, keluarkanlah atau bayarkanlah haknya yauma hasadihi, pada hari pemanenannya. Fal kharijun minal ardi la yuntadharu fi haulan. Ya. Maka yang keluar dari tanah ini tidak ditunggu 1 tahun, walakin tu'ta fihi zakatu ba'da ikhrajihi. Tetapi diberikan atau dibayarkan zakatnya setelah dikeluarkan. Ya, kata Syekh Nur Sya'lan, walakin yuntadharu 'urfan ila ayunqa wa ayukhraja al-hububu min sanabiliha ila ghairi dhalika. Akan tetapi ditunggu secara uruf sampai dia bersih, ya. Kemudian dikeluarkan al-hubub, biji-bijian tersebut, min sanabiliha, dari sumbul-sumbulnya, dari bulir-bulirnya, ya. Seperti itu. Jadi dikeluarkan setelah apa? Setelah dipanen, setelah dibersihkan. Ya, bukan masih ada kulit-kulitnya gitu ya. Tapi setelah dibersihkan. Secara uruf bagaimana membersihkan barang panenan tersebut. Ya. Jadi biji-bijinya dikeluarkan dari bulir. Kan itu kalau misalkan kita lihat padi, gandum itu kan masih ada pohon-pohonnya kan? Itu sudah dikeluarkan dari situ. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi kalau yang keluar dari tanah itu tidak menunggu 1 tahun ya, seperti misalkan harta pertanian ya. Termasuk juga al-kharij minal ardi adalah al-ma'adin, dari yang keluar dari yang apa, barang-barang pertambangan ya. Nanti kalau kita lihat di dalam pembahasan di madzhab Hambali ada al-asal, apa itu namanya, madu ya, kemudian ar-rikas ya, barang temuan jahiliyah. Itu tidak dipersyaratkan adanya haul karena dia al-kharij minal ardi, keluar dari tanah. Kemudian selanjutnya yang ke tadi mana tadi harusnya? Kemudian selanjutnya ya, nataju bahimatil an'am, perkembangan dari atau perkembangbiakan apa? Hasil perkembangbiakan ya, ini salah nih, hasil perkembangan biakan, benar ya, hasil perkembangbiakan itu ya, binatang ternak. Nah, itu hasil perkembangbiakan binatang ternak juga tidak dihitung satu haul sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalkan ada, nanti kan ada ya pembahasan insyaallah nisab binatang ternak ya, misalkan nisab unta ya, nisab unta. Atau mungkin kita jangan nisab unta lah, yang jauh nih, yang kambing aja ya. Nisab kambing misalkan. Ya, nisab kambing itu 40. Ya, nisab kambing itu 40 kambing. Orang yang memiliki kurang daripada 40 kambing ya, maka dia tidak ada kewajiban zakat. Dia tidak ada kewajiban zakat. Kalau dia memiliki 40 ekor kambing sampai 120 kambing, maka zakatnya 1 kambing. Ya, zakatnya 1 kambing. Nanti insyaallah bisa dilihat halaman 63 ya, halaman 63. Ya, kalau di PDF coba disesuaikan. Di PDF. Ya, di PDF halaman yang ke-6 ya, halaman yang ke-6. Ya, misalkan ini nisab kambing adalah 40. Atau saya pakai yang biar ngono aja, pernyataan Sya'lan aja ya, tentang unta. Kita pakai unta, nisab unta ya. Nisab unta 5 ekor gitu. Jadi kalau di bawah 5 ekor maka tidak ada zakatnya. Ya. Sekarang begini, ketika seseorang itu memiliki 5 ekor unta. Ya. Memiliki 5 ekor unta. Ya, di dalam syarah beliau mengatakan qabla murul haul atau qabla tamamil haul natija min hadhil khams. Khamsun ukhra. Ya. Nah, sebelum sampai 1 tahun dia misalkan punya unta 5 kan sudah mencapai nisab itu kan. Nah, sebelum berjalan 1 tahun ternyata 5 ekor unta tersebut melahirkan 5 ekor unta yang lainnya, berarti kalau 5 kali 5 berapa? 25 ya kan, 1 ekor unta melahirkan 5 kan, apa itu? Natija min hadihi al-khamas khamsun ukhra ya, atau yang dicontohkan beliau ini berkembang dari 5 ini 5 yang lain, berarti 10 ya, mohon maaf 10. Fadakhalat fi qadri tsani minan nisab, maka telah masuk pada kadar yang kedua dari nisab. Fakana fiha syatan. Ya, saya ulang lagi yang mungkin agak kan tadi. Nisab unta itu 5, minimal unta yang bisa dizakat itu 5. Kurang dari 5 tidak ada zakatnya. Nah, sekarang kita kan sedang membahas tentang nataj bahimatil an'am, perkembangan dari binatang ternak. hasil perkembangbiakan dari binatang ternak. Contohnya dia punya unta 5. Ya, punya unta 5. Nah, kemudian unta yang 5 ini misalkan masing-masing melahirkan 1. Sehingga unta semuanya jadi 10. Ya. Yang 5 ini misalkan gini, yang 5 unta itu berapa bulan sih lahirnya? Hamilnya berapa bulan unta itu? 9 bulan juga. Taruhlah 9 bulan. Nah, ini mencapai nisab nih, 5. Oke, jadi kita mulai haul. Haul harus berarti 1 tahun. Nah, ternyata 9 bulan atau bahkan mungkin 10 bulan unta itu semuanya hamil atau ada satu yang hamil. Ya. Nah, semuanya hamil, enggak ada unta kembar toh, melahirin kembar kayaknya. Nah, misalnya nih 5 unta ini semuanya hamil. Selama 9 bulan hamil. Ya. Nah, pas bulan yang ke-11 dari haul semuanya melahirkan. Semuanya melahirkan. 5 unta ini semuanya melahirkan. Melahirkan 5 unta. Ya. Nah, seandainya unta ini tidak hamil, nanti sebulan lagi dia harus bayarkan 1 kambing. Karena ini sop unta 5, dan kalau 5 bayarnya berapa? 1 kambing. Ya, cuman unta yang 5 ini dia melahirkan 5. Jadinya 10. Padahal kalau 10 itu sudah masuk dalam ukuran zakat yang kedua. Yakni 2 kambing. Ya. Apakah 5 yang lahir barusan itu dia harus dihitung haulnya sendiri, ataukah haulnya itu mengikuti 5 yang sudah mencapai nisab tadi sebelumnya? Jawabannya mengikuti. Jawabannya apa? Mengikuti. Maka tidak dipersyaratkan adanya tamamul haul pada nataj bahimatil an'am. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ribhu at-tijarah. Di antara yang tidak dipersyaratkan harus dihitung 1 tahun adalah ribhu at-tijarah, keuntungan dari perniagaan. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan gini. Ya, dia memiliki barang perniagaan senilai 10 juta. Ini sudah mencapai nisab perak. Ya. Kemudian setelah itu karena sudah mencapai nisab, dia taksir, dia berjalankan, dia tunggu sampai 1 tahun. Ya. Pada bulan yang ke-10 dia mendapatkan keuntungan. Karena memang kalau urutu tijarah ini digabungkan dengan uang keuntungannya. Jadi bukan lo hanya sekedar sing dihitung itu apa itu barang dagangannya saja. Ya, nanti ada pembahasan nanti insyaallah ya. Bukan barang dagangannya saja, tapi yang dihitung juga keuntungannya digabungkan gitu loh. Nah, pada bulan yang ke-10 dia mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta. Misalkan. Ya. Maka berarti harta semuanya dari harta perdagangannya adalah berapa? 15 juta. 15 juta. Nah, tapi yang 5 juta ini kan baru berjalan 2 bulan. Baru berjalan 2 bulan. Kalau yang 10 juta itu modal ya yang diwujudkan dengan barang perniagaan itu sudah 12 bulan. Tapi kalau yang ini kan baru 2 bulan. Apakah keuntungan itu dihitung haul sendiri? Jawabannya tidak. Dia dihitung mengikuti haul dari asalnya. Seperti itu. Sehingga yang dibayarkan adalah 15. Bukan yang dibayarkan adalah 10 juta. Baik, selanjutnya ar-rikas. Ar-rikas adalah dafnul jahiliyah. Ya, barang timbunan yang di situ ada tanda-tanda jahiliyah. Jahiliyah adalah sebelum Islam. Ya. Sebelum Islam. Karena kalau setelah Islam itu sudah bukan zaman jahiliyah lagi. Ya, walaupun ada jahiliyah dalam sebagian hal sifatnya parsial, ya tidak sifatnya tidak secara menyeluruh, tapi kita tidak mengatakan bahwa oh berarti sudah kembali lagi ke zaman jahiliyah, enggak bisa. Ya. Mungkin jahiliyah pada sebagian personal, jahiliyah pada sebagian masyarakat. Tapi kalau kita katakan zaman jahiliyah berarti zaman sebelum Rasulullah diutus. Baik, nah ini ar-rikas, ini apabila seseorang menemukan barang dari barang jahiliyah, misalkan barangnya Fir'aun. Ya, barangnya Fir'aun. Maka kalau seperti itu, berarti nanti dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun. Kemudian adzabitur rabi', ketentuan yang keempat, maqadiru zakati sittatun. Ukuran-ukuran zakat atau berapa besaran zakat yang dikeluarkan itu ada 6. Yang pertama adalah al-khumus. Al-khumus 1/5. Al-khumus ini 1/5. Dan 1/5 ini firrikaz, pada rikaz. Ya, 1/5 ini pada rikaz. Ya, yang dikeluarkan zakatnya 1/5. Kalau misalkan dia mendapatkan apa itu namanya harta, maka 1/5-nya diperuntukkan untuk zakat. Harta jahiliyah ya maksudnya ya, tidak ada tanda-tanda Islam. Kemudian al-usur 10%. Fil kharij minal ardi bila mu'natin. Ya, 10% ini diperuntukkan bagi yang keluar dari bumi, yakni tanaman yang keluar dari bumi, bila mu'natin, tanpa adanya biaya pengairan. Tanpa adanya biaya pengairan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, atau berapa yang keempat? Yang keempat ya? Yang ketiga, nisful usur, ya, 5%, separuh dari 1/10, berarti 5%. Fil kharij minal ardi bimu'natin, pada tanaman yang keluar dari tanah bimu'natin, ya, dengan adanya biaya pengairan. Jadi yang menjadi itibar ukuran adalah biaya pengairan. Kalau ada biaya pengairan maka 5%, kalau tidak ada biaya pengairan maka 10%. Ya. Kemudian rubu'ul usur, yang dikeluarkan adalah rubu'ul usur 2,5%. Fil asman wa urudit tijarati, pada al-asman. Al-asman apa tadi? Emas, perak dan mata uang. Wa urudit tijarati, dan barang dagangan. Artinya barang dagangan ini dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan apanya? Kimahnya, ukurannya. Ya, jadi mungkin karena ini tidak dibahas oleh Syekh bagaimana cara mengeluarkan, atau termasuk juga nisabnya ya. Tidak dibahas oleh Syekh berapa nisabnya, mungkin kita akan tambahkan. Ya. Karena di sini yang disinggung pertama adalah ar-rikas ya. Ya. Kalau ar-rikas ini tidak ada nisabnya, ya. Ar-rikas tidak ada nisabnya. Jadi yang penting Anda mendapatkan barang temuan jahiliyah nilainya berapa. Nah, itu diambil al-khumus 1/5-nya. Ya, adapun apa itu namanya? Al-kharij minal ardi bila mu'natin, yang keluar dari tanah tanpa adanya mu'nah, tanpa adanya biaya pengairan, yang 10%, yakni zakat perniagaan. Itu nisabnya berapa? Ya, cuman di sini nggak disebutin ya. Ini enggak disebutin detail. Ini di matanya enggak. Baik, mungkin kita jelaskan ya. Kita jelaskan di matanya enggak. Yang keluar dari tanah ini tanaman ya. Tanaman tidak disebutkan nisabnya berapa di matannya ya. Tapi kita sebutkan nisabnya adalah 5 ausak. Kham satu ausuk, 5 ausak. Itu nisabnya segitu. Jadi barang itu, barang pertanian itu ada zakat pertama apabila dia mencapai nisab, dan nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu berapa? Nah, saya bacakan dari pernyataan Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarah Bulughul Maram. Ya, beliau mengatakan wal wasak situ nasoan. Satu wasak itu situ nasoan, 60 sok. Ya, bisa in nabawi. ya 60 sok dari sok nabawi. Satu sok 4 mut. Ya. Kalau satu mut itu segini, satu mut itu satu cakupan segini ya. Nah, kemudian kalau 4 mut, ya berarti 4 kali. 1, 2, 3, 4, ini satu sok. Ya, dan al-wasaq itu 60 sok. Jadi baru ketemu satu wasaq itu kalau kita 4 kali kayak gini, sebanyak 60 kali. Ya, kita ambil 4 kali, 4 kali kali 60 berarti berapa? Berapa? 240. Nah, 240 kali itu baru satu wasaq. Ini itu 240 kali. Kemudian pada ketentuannya 5 wasaq. Berarti 240 kali 5. Nah, itu sebetulnya kalau kita mau ngitung zakat pertanian itu gitu. Misalkan kita baru panen pagi, padi atau panen jagung misalkan. Kita ngitungnya segitu itu. Kayak gitu. Cuman kan repot gitu kan. Cuman kan repot. Maka sekarang kita pakai kilogram. Nah, sekarang kalau kilogram karena yang sekarang dipakai kilogram berapa ukurannya? Nah, di sini saya mengatakan ya. Tu'adil taqriban 900 kilo bil waznil hadir. Ya, kurang lebihnya setara dengan 900 kilo. Berarti hampir 1 ton. Ya. 900 kilo itu nisabnya kata Syekh Shalal Fauzan. Ya. Maka beliau mengatakan 900 kilo minat tamar ada nisab. 900 kilo dari tamar ini nisabnya. Demikian pula 900 kilo dari hubub, biji-bijian ini nisabnya. Kalau di bawah itu tidak ada zakat. Misalkan 800 kilo ya, atau misalkan gitu ya. Karena apa? Ya, perhitungannya seperti itu ya. Dan ini seingat saya juga pernyataan atau fatwa dari Lajnah Daimah. Baik, kita sudah mengetahui ini nisabnya 5 wasaq setara dengan 900 kilo. Tapi apakah semua yang keluar dari tanah berupa tanaman itu dizakati? Jawabannya tidak. Ya. Yang dizakati adalah ma yukalu wa yuddakharu minal hububi wassimar. Ya. Sesuatu yang yukalu itu bisa ditakar. Bisa ditakar. Semua yang bisa ditakar wa yuddakharu dan bisa disimpan. Artinya awet ketika disimpan tanpa menggunakan teknologi penyimpanan. Ya. Nah, kalau misalkan dia tidak awet disimpan, tidak dikenai zakat. Jadi zakat tanaman itu pertama dia bisa ditakar. Ditakar ya. Kemudian yang kedua bisa disimpan. Walaupun sekarang ditakar itu sudah enggak umum kan? Tapi kita tahu bahwa zaman dahulu misalkan beras ditakar ya. Kemudian kurma itu ditakar. Maka semua yang bisa ditakar, semua yang bisa disimpan berupa hubub, biji-bijian, wasimar dan buah-buahan, ini ada zakatnya. Kalau tidak, maka tidak ada zakatnya. Ya, contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan bawang merah ya. Bawang merah itu apakah bisa ditakar? Kan enggak. Gitu ya, artinya pemanfaatan penggunaannya, pengukurannya zaman dulu enggak pakai ditakar itu. Kalau pakai ditakar baru ada zakatnya. Baik. Maka tidak bisa kita mengatakan semua yang keluar dari tanah itu harus dibayarkan zakatnya. Ada kol misalkan. Kol karena panen harus ada zakat nih, zakat pertanian. Ya, wah itu enggak. Kenapa? Karena dia tidak bisa disimpan. Kol berapa hari sudah busuk. Kan gitu. Ini ketentuan yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya dia harus mencapai 5 wasaq tadi dan pembayaran zakatnya memperhatikan apakah diairi dengan biaya apa tidak. Kalau diairi dengan biaya maka 5%, kalau tidak maka 10%. Nah, untuk pembayarannya itu sendiri kadang banyak pertanyaan gini. Kita kan misalkan panen ya. Panen tapi kan itu butuh modal. Tidak cuma sekedar masalah pengairan saja. Gitu ya, butuh modal, butuh sekarang butuh mes ya. Belum bibitnya, belum biaya apa? Biaya borongannya kan? Biaya perawatannya itu bagaimana? Jawabannya adalah biaya-biaya itu dikalkulasikan semuanya. Kemudian keluarnya berapa? disetarakan dengan berapa ton. Seperti itu ya, disetarakan dengan berapa ukurannya. Misalkan habis 5 juta. Ya. 5 juta itu setara dengan berapa sih? Setara dengan berapa timbangan? Satu contoh, dia punya 1 ton. 5 juta itu setara dengan 50 kilo ya, setara dengan 50 kilo. Berarti beras dia itu hanya 950 ya. Maka yang dibayar zakatnya adalah dari 950. Ya, yakni dibayarkan setelah dikeluarkan semua biaya perawatan. Adapun masalah berapa yang dikeluarkannya, persentasenya tergantung. Kalau misalkan airnya itu air tada hujan, misalkan airnya tidak butuh pembiayaan untuk masalah pengairan, maka 5% 10%, kalau ada biaya pengairan maka 10% itu cara pengeluaran zakat tanaman. Baik, selanjutnya kata penulis, rubul asyr fil asman wa urudi tijaratun, sudah ya, 2,5% dari al asman ya. Oh, jadi nisabnya belum nih. Untuk al asman, untuk per, untuk nih emas, nisabnya 85 gram emas murni, emas antam itu ya, bukan emas perhiasan itu bukan, tapi emas murni 24 karat ya. Kemudian untuk yang perak, nisabnya ada 595 gram ya. Kemudian juga uang. Nah, sekarang kalau uang nisabnya berapa? Nah, kalau uang ini kita konversikan dengan emas dan perak. Kemudian kita ambil mana yang paling, apa itu namanya, yang paling sedikit nisabnya. Misalkan emas antam misalkan 1 juta. 1 juta 1 gramnya. Kalau 85 gram itu berarti 85 juta. Itu nisabnya. Ya, nisab uang kalau berdasarkan emas. Sekarang kalau berdasarkan perak, karena memang ini harus dikiaskan atau dikonversikan berdasarkan emas dan perak. Kalau perak misalkan perak 15.000, 15 kali 595. Berapa ini? 8 juta. Ya, 8 juta misalkan. Nah, berarti kalau sudah 8 juta, uang kita ini mencapai nisab, tapi nisab perak. Lah, di sini yang jadi pertanyaan atau perdebatan di kalangan ulama, uang ini diikutkan nisab emas apa perak? Kalau diikutkan nisab emas, tentu belum wajib zakat. Ya. Tapi kalau diikutkan nisab perak, sudah wajib zakat kalau misalkan 10 juta. Ya, dan di sini ulama banyak yang mengambil disesuaikan dengan nisab yang terendah. Ya. Sebetulnya emas dan perak itu pada zaman Nabi, dinar dan dirham itu selisihnya enggak banyak. Ya, zaman sekarang itu kelihatan banyak sekali. Ya, mosok nisab emas dengan nisab perak diuangkan kok jumplangnya jauh sekali. Yang satu 8 juta, yang satu 85 juta kan jumplang. Padahal pada masa Nabi itu enggak terlalu jumplang. Seperti itu. Kemudian urut tijarah juga barang perniagaan itu juga dikeluarkan berdasarkan kimahnya atau berdasarkan nilainya. Ya, diambil 2,5%. Misalkan antum punya barang perniagaan apa, ditaksir kok semuanya mencapai nisab perak. Ya, nah berarti nanti dikeluarkannya senilai itu. Bukan lu barangnya misalkan duit apa itu namanya, toko roti ya, kemudian 2,5% mengeluarkan bahan roti itu bukan, tapi yang dikeluarkan adalah uangnya. Seperti itu. Kemudian sok min ta'am, satu sok dari makanan. Nah, satu sok dari makanan ini, satu sok sama dengan 4 mud. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Ini pada shadaqatul fitri, pada zakat fitr. Yang pernah kita singgung untuk para ulama sekarang kebanyakan mengatakan 3 kilo. Kemudian yang keenam, bahimatul an'am ala tafsiliha. Ya, kadar yang dikeluarkan zakatnya dari binatang ternak ala tafsiliha, sesuai dengan perinciannya. Baik, sekarang kita baca perinciannya. Ya, sudah saya tuliskan di situ. Untuk nisab zakat unta 5 minimal ini. Ya. Kalau untuk sapi 30, kalau untuk kambing 40, di bawah itu enggak ada zakatnya. Kecuali kalau orang membayar zakat. Ya, maka di sini seandainya seseorang itu tidak mencapai nisab, maka boleh dia membayar zakat. Boleh. Makanya dalam hadis dikatakan illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya mau membayar itu silahkan. Ya, itu silahkan. Ya, nanti dia jadinya sedekah gitu ya. Jadinya dia sedekah. Tapi kalau misalkan belum mencapai nisab, memang tidak ada kewajiban bayar zakat. Baik, yang kelima, yang pertama nisab zakat unta, 5 unta zakatnya 1 kambing. Nah, ini yang dikeluarkan. Makanya kan saya mengatakan berapa banyak yang dikeluarkan dari zakat binatang ternak sesuai dengan perinciannya. Enggak bisa kita katakan 2,5%, enggak bisa kita katakan, enggak bisa. Ya. Kalau 10 unta zakatnya 2 kambing. 15 unta zakatnya 3 kambing. 20 unta zakatnya 4 kambing. Ya. 25 unta sampai 35 unta zakatnya pintu mahad. Artinya apa? Artinya apa itu namanya? Unta ini kalau dia di bawah 24, di bawah 24 lebih dari 5, zakatnya adalah 1 kambing per 5 unta nambah 1 kambing. Jadi misalkan untanya 5, zakatnya 1 kan. Kemudian tambah 5 lagi, jadi 10, zakatnya 2. Tambah 5 lagi jadi 15, zakatnya 3. Tambah 5 lagi jadi 20, zakatnya 4 kambing. Nah, kemudian kalau sudah mencapai 25 unta sampai 35 unta, zakatnya pintu mahad, sudah bukan pakai kambing lagi. Tapi pintu mahad. Pintu mahad itu unta betina yang sempurna 1 tahun. Itu istilahnya pintu mahad. Ya. Kemudian 36 unta sampai 45 unta zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun itu unta betina sempurna 2 tahun. Ya. 36 unta sampai 45. Kemudian 46 unta sampai 60 unta zakatnya hiqqah. Hiqqah itu unta betina sempurna 3 tahun. Kemudian kalau sudah 61 unta sampai 75 unta zakatnya jazaah. Unta betina sempurna 4 tahun. Ya. Kemudian 76 sampai 90 unta zakatnya 2 bintu labun. 2 bintu labun berarti 2 unta betina yang sempurna 2 tahun. Kemudian unta 91 sampai 120 ya zakatnya 2 hiqqah. 2 hiqqah ya ini 2 ekor unta yang sempurna 3 tahun. Kalau unta lebih dari 120, ini kalau unta lebih dari 120, maka perhitungan zakatnya adalah setiap kelipatan 40 zakatnya bintu labun dan setiap kelipatan 50 zakatnya hiqqah. Jadi kalau sudah lebih dari 120, 121 lebih gitu ya ukurannya, maka perhitungannya adalah berlaku kelipatan. Ya, 40 atau 50. Ya. Misalkan begini, misalkan unta dia adalah 121. Maka berarti zakatnya adalah berapa? 40 kali 3, 120 kan? Baik. Berarti nanti zakatnya adalah 40 kali 3. 40-nya ada 40 kali 3 berarti bintu labun jumlahnya 3 gitu ya. Setiap kelipatan 40 zakatnya bintu labun. Karena 40 berarti 3 bintu labun. Misalkan ini ya, misalkan untanya 150. Berarti bayarnya apa? Kalau kelipatan 50 hiqqah, 150 berarti 50-nya 3, 50 jadinya 3 hiqqah. Ya. Kalau 200 unta zakatnya berapa? Zakatnya berarti 50 kali 4 ya, 50 kali 4 berarti 4 hiqqah. Tapi juga bisa 40 kali 5. Maka berarti 5 bintu labun. Nah, cara perhitungannya seperti itu. Ya, cara perhitungannya seperti itu. Kemudian nisab zakat sapi. 30 ekor sapi zakatnya sapi tabi' atau tabi'ah ya. 30 ekor sapi zakatnya sapi tabi' atau tabi'ah usia 1 tahun. 40 ekor zakatnya sapi musinnah usia 2 tahun. Jika lebih dari 40, ini jika lebih dari 40, setiap kelipatan 30 zakatnya tabi' dan setiap kelipatan 40 zakatnya musinnah. Jadi kalau sudah lebih dari 40 berlakunya kelipatan. Contohnya misalkan dia punya 60 ya. Dia punya 60 sapi, berarti zakatnya apa? 30 kali 2 zakatnya tabi'. Zakatnya tabi', 2 tabi'. Kalau misalkan dia punya 120. Berarti 40 kali 3. Berarti zakatnya 3 musinnah. Ya. Kalau misalkan dia punya 70. Berarti zakatnya apa? 1 tabi', 1 musinnah. Kalau misalkan dia punya 80, berarti zakatnya 2 musinnah. Dan seterusnya. Kalau dia punya 160 berarti 40 kali berapa? 40 kali 4. 40 kali 2 kan 8. Iya kan? 40 kali 4 berarti 4 musinnah. Atau 30 kali 160 30 kali 160 itu 30 kali berapa biar dapat? Nah ini hitung-hitungannya kok rada gimana sih. Pokoknya itu, kalau kok sudah lebih dari 40, setiap kelipatan 30 zakatnya tabi' dan setiap kelipatan 40 zakatnya musinnah. Kemudian nisab zakat kambing, 40 kambing sampai 120 kambing zakatnya 1 kambing. 121 kambing sampai 200 kambing zakatnya 2 kambing. 201 kambing sampai 300 kambing zakatnya 3 kambing ya. 300 kambing lebih, kalau sudah 301 kambing lebih, maka perhitungan setiap 100 kambing 1 kambing. Jadi gini, kalau 300 tadi kan zakatnya kan berapa? 3 kambing. Kalau sudah sampai lebih dari itu, misalkan dia punya kambing 301, maka nanti perhitungannya lagi setiap 100 ditambah 1 kambing. Maka sehingga kalau 400 kambing zakatnya 4 kambing. Kenapa? Karena 300 tambah 1. Kalau 500 kambing berarti zakatnya 5 kambing. Kenapa? Karena 300 tambah 200 kan. Sementara per 100-nya adalah 1 kambing dan seterusnya. Adzabitul khamisu, ketentuan yang kelima. Ahlu zakati samaniyatun. Orang yang wajib membayar zakat itu ada samaniyah, ada 8. Pertama adalah al-fuqara, orang fakir. Ya, orang fakir itu orang yang dia tidak punya pekerjaan atau dia memiliki penghasilan yang kurang dari separuh dari kebutuhan hidupnya. Adapun orang yang miskin, dia itu orang yang memiliki pekerjaan dan dia bisa memenuhi separuh lebih dari kebutuhannya tapi belum cukup. Ya. Kemudian yang ketiga, wal amiluna 'alaiha amil zakat. Dan amil zakat ini adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dan dikatakan amil zakat itu adalah orang yang mendapatkan perintah dari pemerintah, ya. Jadi enggak semua orang ngaku dia amil zakat kemudian dia amil. Tapi dia harus memang mendapatkan amanah atau perintah dari pemerintah gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini di Indonesia ada Basnas kan. Kemudian juga ada lembaga-lembaga zakat yang mendapatkan izin resmi dari pihak pemerintah. Maka wallahu ta'ala alamu bisawab, ya, sebagian ahlul ilmi di negeri ini menganggap bahwa itu adalah amil. Tapi kalau dia tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah berarti bukan amil. Seperti misalkan dia panitia zakat di masjid, ya. Itu namanya wakil zakat. Wakil zakat. Perbedaannya apa? Perbedaannya seandainya dia sudah membayarkan kepada amil dan terjadi kerusakan, maka dia tidak ada tanggung jawab untuk membayar lagi. Ya, tapi kalau misalkan dia titipkan kepada wakil, ya, kepada wakil, kepada panitia di masjid-masjid, kemudian harta yang Anda titipkan itu hilang, ya, bukan karena keteledoran dari si wakil itu, maka Anda tetap wajib membayar zakat. Beda kalau misalkan itu karena keteledoran dari si wakil, maka itu tanggung jawab dia untuk mengganti. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Ini perbedaan antara amil dengan wakil zakat. Dan wakil zakat tidak boleh mengambil zakat. Jadi panitia-panitia masjid itu tidak boleh dia mengambil zakat atas nama amil. Gitu ya. Kemudian wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang mu'allafah, dilunakkan hati mereka. Dan orang yang dilunakkan hati mereka itu ada kalanya orang kafir. ya dilunakkan hatinya karena mengganggu muslimin atau diharapkan masuk Islam. Ya, atau misalkan orang kaya yang dia memiliki, orang kaya muslim yang dia memiliki bahaya terhadap muslimin yang lainnya. Ya, maka dia diberikan zakat dengan harapan bisa menahan dari bahaya tersebut, demikian pula bisa merayu dia untuk membayar zakat. Wa fir riqab, ar-riqab, ar-riqab adalah ar-riqab adalah budak mukatabah. Ar-riqab ini adalah budak, tapi budak mukatabah ini budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri dari perbudakan dengan membayar sejumlah uang. Tuannya atau dia minta kepada tuannya, tolong bebaskan saya membayar Anda. Ya sudah, boleh. Sekarang kamu setengah hari kamu kerja, harga kamu misalkan 30 juta. Kemudian dia kerja setengah hari untuk dirinya sendiri, kemudian dibayarkan kepada tuannya. Itu namanya budak mukatabah. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, wal gharimin, al gharim adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini entah dia berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kemaslahatan diri dia sendiri. Jadi orang yang terlilit hutang gitu ya. Untuk kemaslahatan orang lain, misalkan ada dua orang yang berselisih, kemudian yang satu mengatakan kepada yang satunya, ya, saya tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini dengan Anda kecuali Anda memberikan kepada saya sekian, sekian, dan sekian. Kemudian orang ini tahu, lalu dia mengatakan, kamu akan saya berikan sekian, sekian, dan sekian. Ya, berarti orang ini hutang kepada si dia. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan dua orang. Baiklah, kamu gak usah minta ke dia, perbaiki saja hubungan dengan dia. Nanti masalah uang itu saya yang akan membayarnya. Maka orang yang bertanggung jawab, yang berhutang kepada orang tersebut, ini berhak untuk mendapatkan zakat. Itu disebut dengan gharim. Atau misalkan orang yang gharim adalah orang yang memang terlilit hutang untuk kepentingan diri dia sendiri. Seperti orang yang punya usaha, kemudian usahanya bangkrut, akhirnya dia punya utang, maka dia bisa dibantu dengan itu. Ya, jadi kalau misalkan ada banyak utang, ada orang punya utang, maka dia termasuk orang yang boleh untuk diserahkan zakat kepadanya, biar hutangnya itu bisa cepat terlunasi. Kemudian wa fi sabilillah dan fi sabilillah. Sabilillah ini yang masuk pertama kali adalah jihad dengan senjata. Digunakan untuk membiayai peralatan perang yang dipakai oleh mujahidin. Demikian pula diperuntukkan untuk memberikan biaya kehidupan mereka, nafkah kepada mereka. Tentu dengan jihad yang syar'i, ya. Kemudian selanjutnya masuk di dalam kategori ini adalah orang yang berhaji. Ya, ketika orang itu berhaji, maka kita boleh membayarkan zakat kepada mereka karena sabilillah. Termasuk juga ulama memasukkan talibul ilmi, penuntut ilmu. Ya, tapi yang dimaksudkan dengan penuntut ilmu itu siapa? Ya, penuntut ilmu itu adalah orang yang tafarruq alias fokus di dalam mempelajari ilmu. Ya, sehingga karena fokus dia di dalam mempelajari ilmu, dia agak kesulitan untuk membagi waktu bekerja. Sehingga pemasukan dia sangat kurang. Ya, pemasukan dia sangat kurang. Mungkin kehidupan dia dibantu oleh pihak lain. Ya, dibantu oleh pihak lain. Itu namanya talibul ilmi. Jadi talibul ilmi itu bukan orang yang sudah ikut ngaji gitu ya. Kemudian ikut kajian rutin, itu dikatakan talibul ilmi. Sementara dia masih kerja cukup begitu. Bukan ya. Jadi talibul ilmi itu betul-betul orang yang fokus ya, tafarruq ya. Tafarruq itu artinya menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mempelajari agama. Ya. Seperti misalkan zaman sekarang yang mudah untuk kita katakan sebagai talibul ilmi adalah yang di pesantren yang setiap harinya yang mikirnya pelajaran terus gitu loh. Ya, kalau yang di luar itu bukan. Tapi makanya mohon maaf ya, kadang ada di media sosial itu ya teman-teman mengatakan ya dikatakan syukron ustaz, terima kasih ustaz. Dia mengatakan apa? Maaf, saya bukan ustaz, saya cuman talibul ilmi. Itu keliru itu. Ya, jadi talibul ilmi itu benar-benar fokus menghabiskan waktu dan tenaga untuk mempelajari agama. Ya. Kemudian dia tidak memiliki sesuatu, tidak cukup lah, tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk bekerja, ya, sehingga dengan itu dia tidak punya penghasilan. Itu namanya talibul ilmi dan dia bisa dibantu dengan zakat untuk keperluan hidup dia dan untuk keperluan membeli kitab misalkan kalau zaman sekarang. Termasuk juga sabilillah adalah ad-du'at, ya, para dai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga termasuk dari orang yang sabilillah. Dan di antara yang dijadikan sebagai landasan adalah berjihad di jalan Allah dengan menggunakan pedang, itu untuk meninggikan kalimat Allah, ya, untuk menghancurkan kekufuran. Demikian pula berjihad dengan ilmu, menyebarkan ilmu, itu juga untuk mengangkat, meninggikan kalimat Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para duat itu juga berhak untuk mendapatkan zakat, ya, karena dia sabilillah. Tapi juga dengan ketentuan, ya, dia adalah orang yang tafarruq. Tafarruq alias apa? Fokus di dalam mendakwahkan agama, mengajarkan agama, sehingga dia tidak memiliki waktu, tenaga untuk mencari pekerjaan yang layak untuk dirinya. Ya. Ya, terus hidupnya dari mana? Ya, hidupnya ya misalkan dia di pesantren, dia dapat gaji, bukan gaji, mukafa'ah. Tapi mukafa'ah itu enggak bisa dipakai untuk jadi kaya gitu kan. Hanya cukup untuk kehidupan dia. Ya, makanya kemarin ya alhamdulillah ada kawan kita, ada saudara kita itu yang menawarkan kitab Bidayatul Mutafaqih, ya, terjemah saya ini, untuk diberikan kepada thalibul ilmi. Ya, makanya thalibul ilmi yang dimaksudkan di situ, kalau kita mau lihat sekarang ya yang di pesantren gitu kan. Artinya yang di pesantren atau yang tidak di pesantren tapi dia betul-betul tafarruq gitu loh, fokus. Jadi pesantren itu bukan standarnya. Tapi kita mempermudah saja sekarang. Ya. Orang yang tafarruq fokus menghabiskan waktu untuk thalibul ilmi, ya, untuk berdakwah, kemudian sehingga dia agak sulit untuk mendapatkan atau untuk mencari pekerjaan yang layak. Ya, karena memang tidak bisa dijamakkan, ya, antara thalibul ilmi dengan dakwah dijamakkan dengan pekerjaan, itu akan sangat sulit sekali. Ya, bagaimana mungkin orang yang bekerja setiap hari jam 7 sampai jam 4, ya, kemudian dia juga harus belajar, itu enggak mungkin. Ya, di pabrik jam 7 sampai jam 4 belajar enggak mungkin. Makanya ditanyakan kepada sebagian ulama, kalau misalkan dia punya investasi gitu. Ya, dia duat, dia punya investasi, investasinya itu besar. Ya, hasil dari investasinya itu besar. Apakah dia dapat zakat? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia sama saja bisa cari penghasilan. Tapi kalau yang tidak, dia bisa dapat zakat. Baik, itu ya, itu sabilillah. Kemudian yang ke-8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Kemudian selanjutnya, yang terakhir dari bab ini, kita masih masuk zakat ya, insyaallah. Kemudian bapak-bapak, puasa, tapi kita akan cepat nanti pembahasan puasa. Adab itu sadis, ketentuan yang ke-6, alladzina la yujzi daf'u zakati lahum khamsa. Orang-orang yang tidak sah untuk diberikan zakat kepada mereka, jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah al-kafiru, orang yang kafir. Ya, orang kafir itu tidak boleh dapat zakat kecuali mu'allafah qulubuhum tadi, yang dirayu hatinya agar mau masuk Islam atau ada bahaya sehingga dengan pembayaran zakat dia menahan bahaya. Maka kemarin-kemarin yang apa isu itu ya, yang viral, kok masa orang non-muslim boleh dapat bantuan zakat, itu keliru dia. Walaupun dia miskin, itu enggak dapat. Karena orang kafir hanya dapat zakat kalau dia mu'alafah qulubuhum. Kemudian ar-raqiq, budak. Budak juga enggak boleh dapat zakat. Kenapa? Karena harta budak itu harta dari tuannya. Dikecualikan satu kondisi, yakni budak yang membayar dirinya untuk merdeka. Budak mukatabah tadi. Yang keempat, man talazzamuka nafaqatuhu. Orang yang wajib kau nafkahi. Jadi misalkan, boleh enggak nih kita bayar zakat kepada anak kita? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena anak kita itu wajib untuk kita nafkahi. Ya, kecuali kalau tidak wajib untuk dinafkahi. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas di pembahasan an-nafaqah. Kemudian yang kelima, Banu Hashim, ya. Banu Hashim. Dan Banu Hashim ini, ya, Banu Hashim ini adalah keluarga Ahlul Bait Nabi SAW dari kalangan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Demikian juga tidak boleh dibayarkan sedekah atau zakat kepada mereka. Kemudian selanjutnya kitabu as-sawmi, kitab tentang puasa. Kofi sitatu dawabit, pada kitab ini ada 6 ketentuan. Yang pertama, syurutu wujubi sawmi, syarat wajibnya puasa. Yang kedua, syurutu sihati sawmi, syarat sahnya puasa. Artinya yang pertama, siapa yang wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Yang ketiga, sunanu sawm, sunah-sunah saat puasa. Kemudian yang keempat, al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, al-ayam, al-mustahab, siyamuha, hari-hari yang disunnahkan untuk dipuasai, ya, kemudian al-ayyam al-manhi an siyamiha, hari-hari yang dilarang untuk dipuasai. Baik, selanjutnya yang pertama, dapat yang pertama, syurutu wujub isyam khamsa, syarat wajibnya siyam khamsa lima, yakni yang pertama dukhulu syahr, masuknya bulan. Jadi kalau belum masuk bulan Ramadan tidak wajib, ya. Kemudian yang kedua Islam, kalau tidak Islam tidak wajib. Yang ketiga al-buluk, balik, ya, kalau tidak balik tidak wajib, ya. Kemudian al-aql, ya, berakal. Kalau dia tidak berakal maka tidak wajib, ya. Kemudian selanjutnya al-qudrah ala siyam, mampu berpuasa, ya, mampu berpuasa. Ya, dan kalimat mampu berpuasa di sini ada orang yang lawannya adalah tidak mampu berpuasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa dalam satu kondisi tapi masih mungkin untuk mampu berpuasa, maka dia tidak berpuasa di saat itu, di bulan itu, tapi nanti dia membayar qadha. Tapi kalau ketidakmampuan ini terus menerus seperti orang yang sakit muzamana, ya, sakit yang tahunan, ya, sakit yang tidak bisa sembuh gitu, ya, orang yang tua sehingga dia sudah sangat tua tidak mampu, maka dia cukup membayar fidyah. Tapi kalau ketidakmampuan itu pada waktu tertentu nanti bisa mampu lagi, maka dia nanti harus membayar qadha. Contohnya orang yang sakit nanti bisa sembuh. Contohnya wanita yang hamil dan menyusui, ya, maka orang tersebut nanti harus membayar qadha gitu, ya. Cuman untuk wanita yang hamil ada perincian. Kalau wanita hamil ini dia tidak berpuasa karena faktor dirinya sendiri, maka dia cukup membayar qadha. Kalau karena faktor anaknya, maka dia membayar qadha dan membayar fidyah. Dan ukuran fidyahnya itu adalah setengah sha'. Kalau kita hitung dengan ukuran sekarang adalah 1,5 kilogram gitu, ya. Kemudian selanjutnya dhabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutu sihhati shaumi sittah, syarat sahnya puasa ada 6. Yang pertama al-islam, ya. Kalau tidak Islam tidak sah. Kemudian yang kedua al-aql, kalau tidak berakal tidak sah. Yang ketiga at-tamyiz. Nah, ini at-tamyiz, ya. Jadi kalau syarat wajib balik, kalau belum balik enggak wajib dia puasa. Ya, tapi kalau syarat sah itu tamyiz. Kalau dia udah tamyiz, itu sah puasanya, dapat pahala tuh anak. Dan kita yang menyuruh juga dapat pahala. Yang keempat an-niyatu, niat. Yang kelima in kita udah mil haid, sudah terhenti darah haidnya. Ulah masuk dulu, ulah. Yang keenam in kita udah min nifas, telah terhenti darah nifas, ya. Jadi artinya darah haid dan darah nifasnya sudah terhenti, dan walaupun dia belum mandi dia boleh untuk berpuasa. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan pertemuan yang lalu. Kemudian adzabitu salis, ketentuan yang ketiga, sunanu shaum sittah, sunah-sunah pada saat berpuasa ada 6. Yang pertama ta'jilul fitri, mempersegera berbuka. Ya. Kemudian yang kedua ta'khiru sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga az-ziyadatu fi amalil khair, menambah amalan khair. Kenapa? Karena pahala di bulan puasa itu dilipat gandakan dari amalan-amalan kebajikan. Ya. Adapun kalimat mentakhirkan sahur ini menjadi isyarat bahwa kita tidak menjadikan imsak sebagai batasan waktu terakhir tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Gitu, ya. Ya, karena yang menjadi batasan terakhirnya adalah subuh. Yang menjadi batas terakhirnya adalah apa? Subuh, ya. Yang sering jadi pertanyaan, kalau kita mendengar adzan subuh, apa kemudian kita masih makan, minum, apakah kita boleh melanjutkan ataukah memuntahkan? Jawabannya, kalau kita melihat langsung dengan tanda, seperti kemarin pernah kita singgung, ya, tanda subuh yakni fajar shadiq, maka harus dimuntahkan. Tapi kalau pakai jadwal, itu boleh untuk dimakan. Kemudian yang keempat, waqauluhu idza sutima inni shaimun, ya. Ucapan apabila dicela, inni shaimun, saya puasa, ini juga sunnah. Jadi misalkan ada orang yang bermasalah dengan dia mengatakan saya lagi puasa, nah itu sunnah. Kemudian yang kelima ad-du'a indal fitri, berdoa ketika berbuka. Dan doa ketika berbuka ini adalah doa yang mustajab, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, al-fitru ala rutabin fa in aduma fatamar fa in aduma fama. Berbuka dengan menggunakan kurma basah. Kurma basah itu artinya adalah kurma muda. Kalau tidak ada kurma basah, maka boleh dengan kurma kering, ya. Kalau tidak ada, maka dengan air, ya. Kurma yang banyak kita makan itu kurma yang sudah dikeringkan sebetulnya. Ya, kalau kurma basah itu malah mahal itu, ya. Mahal itu. Ya, jadi yang dibawa ke sini malah yang kering-kering. Kemudian adzabitur rabi', ketentuan yang keempat, al-muftiratu sab'atu asya, ya. Al-muftiratu sab'atu asya, yang hal yang membatalkan puasa itu adalah ada sab'ah, ya, ada tujuh, ya. Ada tujuh. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Ya, termasuk makan dan minum, dan ini kaidah, ya, yang harus diperhatikan adalah semua yang masuk ke dalam mulut. Ya, semua yang masuk ke dalam mulut berupa sesuatu yang menduduki kedudukan makanan atau tidak, maka membatalkan puasa. Ya. Kemudian semua yang masuk selain dari mulut, ya, untuk membatalkan puasa dipersyaratkan harus menduduki makan dan minum. Harus menduduki kedudukan makan dan minum. Jadi kalau masuk melalui mulut ini entah menduduki makan dan minum, ya, apakah tidak ataukah tidak, maka batal puasanya. Ya. Misalkan dia makan atau minum obat pusing. Ya, kalau karena dia masuk ke tempat aliran makan, batal puasanya. Ya, walaupun tidak menduduki kedudukan makan dan minum. Tapi kalau yang disuntikkan, nah itu dia batal kalau menduduki kedudukan makan dan minum seperti infus. Ya, maka vaksin itu dia tidak batal. Baik, kemudian selanjutnya al-jima' amdan, hubungan biologis secara sengaja. Kuning ketika al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja seperti misalkan mual lalu dia muntah, tidak batal. Yang keempat al-istimna, al-istimna itu onani, ya. Onani juga membatalkan puasa, ya. Yang kelima al-azmu 'alal fitri, dia berkeinginan kuat berbuka. Bertekad untuk membatalkan puasa. Itu dapat batal dia. Yang keenam al-haid wan nifas, haid dan nifas. Dan yang ketujuh ar-riddatu murtad, ya. Kemudian adzabitul khamis, ketentuan yang kelima al-ayyamul mustahab siyamuha tis'a, hari-hari yang disunahkan untuk dipuasai ada sembilan. Pertama yaumun wa yaumun, sehari-sehari puasa Daud, ya, sehari puasa sehari tidak. Yang kedua yaumu arafah li ghairil hajj, puasa arafah bagi orang yang tidak sedang haji. Kemudian yang ketiga tasu'a wa asyura, puasa tasu'a dan asyura, sembilan dan sepuluh muharram, sembilan dan sepuluh muharram. Kemudian yang keempat al-itsnaini wal khamis, Senin dan Kamis, ya. Kemudian yang kelima sittah min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Yang keenam al-ashar min Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Yang ketujuh al-ayyamul bait, al-ayyamu al-bait. Hari-hari putih, ya, tanggal 13, 14, 15, ya. Dan hari-hari ini, hari-hari putih ini termasuk dari 3 hari yang dihasung oleh Nabi untuk dipuasai setiap bulannya, ya. Dan afdolnya memang di 3 hari ini, tapi seandainya tidak mengapa. Yang kedelapan ghalibul Muharram, dominan dari bulan Muharram atau memperbanyak puasa di bulan Muharram. Yang kesembilan ghalibul Syaban, memperbanyak puasa bulan Syaban. Atau bitu sadis, yang terakhir ketentuan yang keenam al-ayyamul manhi an siyamiha tamaniyah, hari-hari yang dilarang dari mempuasainya ada delapan. Yang pertama al-idan, dua id, haram, ya, boleh dia. Yang kedua ayamu tashriq, hari-hari tashriq, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Illa liman lam yajid al-hadiya, kecuali bagi orang yang tidak mendapati hadyu, ya. Nanti akan dijelaskan, ya, apa itu hadyu di pembahasan haji insyaallah nanti sore. Yang ketiga yaumu syak, hari syak, Hari syak ini adalah hari yang diragukan. Ya, dan ini menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama, yaumul syak termasuk dari tidak boleh dipuasai. Yang keempat, yaumul syak itu apa? Yaumul syak itu begini, jemaah. Yaumul syak itu begini. Ini apa itu namanya? Tanggal 29 kita ru'yatul hilal. Kita ru'yatul hilal. Kemudian malam tanggal 30 itu ya. Kalau cuacanya cerah, belum ada tanda-tanda hilal, berarti besok digenapkan. Ya, sekarang cuacanya mendung, masih memungkinkan di sana di atas awan itu mungkin ada hilal, cuman kita nggak lihat. Ya, maka ini namanya yaumul syak, hari yang diragukan. Hari yang diragukan, mungkin ini kita ragu besok tanggal 10, demikian pula kita ragu besok tanggal 1. Itu namanya yaumul syak. Dan yaumul syak ini menurut sebagian ulama memang dipuasai. Gitu ya. Tapi menurut ulama yang lainnya tidak dipuasai, bahkan dilarang. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan seperti itu. Kemudian yang keempat, yaumul jum'ah munfaridan, Jumat sendirian. Memang dia mempuasai Jumat. Kalau Jumat bertepatan dengan Arafah, Jumat bertepatan dengan Senin Kamis, Jumat bertepatan dengan sehari puasa, sehari tidak, ya maka tidak masalah. As-sabtu munfaridan, Sabtu sendiri. Maka kalau Jumat dengan Sabtu enggak masalah, gitu ya. Saumudar, puasa sepanjang tahun, nah itu juga terlarang. Yang ketujuh, saumul mar'ah wa zaujuha hadirun bi ghairi idznihi ghairu Ramadan. Puasanya seorang wanita sementara suaminya ada di sisinya tanpa izin suaminya selain bulan Ramadan. Artinya kalau bulan Ramadan tidak perlu izin. Kalau puasa selain bulan Ramadan wajib izin. Kalau tidak, ya nanti puasa semacam ini adalah puasa yang terlarang. Yang kedelapan, saumu Arafah lil hajj, puasa Arafah bagi haji. Ini terlarang, ya, orang haji tidak boleh puasa Arafah. Illa liman lam yajid al hadiya, kecuali orang yang tidak mendapati al hadiyu, ya. Baik. Ya. Cukup ya, ini sudah 1 jam lebih ini kan. Wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah nanti kita akan masuk pembahasan kita boleh i'tikaf ya. Kemudian setelah itu langsung ke haji. Ya. Kalau ada yang perlu dijelaskan bisa ditanyakan di grup ya. Dan sekali lagi kami tekankan bahwa kita memahami matan dan banyak yang kita lewati ya. Sebetulnya banyak yang kita lewati, termasuk bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan, kemudian juga terkait pengertian puasa, definisi banyak yang kita lewati karena memang kita kejar target mengkaji matan ini. Wallahu a'lam. Naktafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.